السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، حديث 78 بعد 100، حديث yang ke-178 عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. dari Aisyah dan juga Ummu Salamah, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlih. Bahwasanya Rasulullah sallam pernah terkena junub, datang waktu fajar dalam keadaan junub. Saya ulangi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi waktu fajar dalam keadaan beliau masih junub dari keluarganya. Tsumma yaghtasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجامع في الليل. Bahwasanya Nabi SAW berjima dengan istrinya di malam hari. Warubbama adrakahul fajr, dan bisa jadi atau pernah terjadi beliau sampai waktu fajar dalam keadaan masih dalam keadaan junub. Lam yaghtasil, belum mandi. Yani belum mandi junub. Wa yutimmu shaumahu wa la yaqdi, dan beliau tetap puasa dalam keadaan tidak mengganti, tidak mengqadha. Wa hadzal hukm fi Ramadan wa ghairi Ramadan. Hukum ini berlaku pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Dihalalkan di malam-malam puasa bagi kaum laki-laki untuk berhubungan dengan istrinya. Jadi dihalalkan. Dan kalau sampai datang waktu fajar dalam keadaan belum mandi, tidak mengapa, tetaplah berpuasa. Barakallahu fikum. وهذا الحكم madhab jumhurul ulama. Ini adalah madhab jumhur kebanyakan para ulama. Walam yukhalifhum illa qalil mimman la yu'taddu bi khilafihim. Enggak ada yang menyelisihinya kecuali sedikit. Hanya orang-orang yang tidak teranggap penyelisihannya. La yu'taddu, tidak teranggap penyelisihannya. Ini kalau ulama-ulama yang mu'tabarin, yang teranggap ucapannya, tidak berselisih. Alhamdulillah. Wa qad haka ba'duhum al-ijma' ala hadha al-qawl. Dan telah disepakati secara ijma' pendapat yang seperti ini, bahwa masuk waktu fajar dalam keadaan junub tidak merusak puasa. Itu dikatakan ijma' bahkan. Mayukhad minal hadis. Berarti apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadis. Kita ambil dari hadis ini. Pertama, sihhatu sawmi man asbaha junuban. Ini inti pembahasan. Sahnya puasa orang yang ketika fajar masih junub. Puasanya tetap sah. Min jima'in fil lail. Karena jima' yang terjadi di malam hari. Yang kedua, yuqasu 'alal jima' al-ihtilam bi tariqil aula. Maka dikiaskan dengan jima' adalah al-ihtilam. Ihtilam adalah keluarnya mani karena mimpi. Keluarnya mani karena mimpi. Laki-laki maupun perempuan bisa terjadi padanya mimpi basah. Ketika dia bangun sudah azan subuh, dilihat dalam keadaan ada mani atau dalam keadaan dia ihtilam. Mada yaf'al? Yuftir atau yasum? Naam, yaghtasil wa yusalli al-fajr wa yutimmu as-shaum. Dia mandi, salat fajar dan melanjutkan puasanya tidak batal. Qiyasan bitariqil aula. Qiyas tapi aulawi. Kalau jima saja fajar masih junub tidak batal puasanya. Apalagi mimpi. Mimpi itu tidak sengaja. Jima itu kan sengaja. Dia jima dan dia sadar belum mandi. Tiba-tiba adzan. Itu saja tidak membatalkan puasanya. Apalagi mimpi. Mimpi itu tidak sengaja, tidak direncanakan, tiba-tiba terjadi. Maka lebih-lebih lagi. Bitariqil awla. Liannahu idha kana murakhasan fihi minal mukhtar, faghairuhu awla. Karena kalau diberi keringanan bagi mereka yang mukhtar, apalagi yang selain mukhtar, bitariqil awla. Apa mukhtar? Hah? Gak tahu mukhtar. Mukhtar itu punya khiyar, punya pilihan. Mau jima atau tidak mau jima. Setelah jima, masih punya pilihan. Mau mandi sekarang apa nanti saja. Punya pilihan gak? Punya, itu mukhtar. Berarti lawannya? Hah? Mujbar. Mudtar. Orang yang tidak sengaja dan terjadi begitu saja. Dalam keadaan bangun sudah basah. Maka lebih-lebih lagi. Yang mukhtar saja diberi udur tidak mengapa. Apalagi yang ghairu mukhtar. Yang tidak punya pilihan. Salisah. Ayal fa'idah as-salisah. Anahu la farqa baina shaumil wajib wan nafl. Bahwa tidak ada perbedaan antara puasa yang wajib ataupun puasa yang naflun, yang sunnah, yang mustahabbah. Wala baina Ramadan wa ghairi Ramadan. Tidak pula ada perbedaan antara Ramadan atau bukan Ramadan. Pokoknya siapa yang pagi hari atau setiap datangnya fajar dalam keadaan masih junub tetap masih bisa puasa. Mutlakan. Mutlakan artinya apakah yang wajib ataupun yang mustahab puasanya. Apakah Ramadan ataupun ghairu Ramadan. Apakah ada yang wajib selain Ramadan? Hah? Ada. Seperti, nah, apakah mengqadha puasa atau nadar? Saya berazam kalau begini saya akan puasa, maka dia wajib puasa. Nah, atau enam kafarah, tebusan-tebusan sumpah atau lainnya, maka dia wajib berpuasa. Jawazul ijma' rabi'ah, sekarang yang keempat. Jawazul jima' fi layali Ramadan. Kita mendapatkan faedah juga, berarti malam Ramadan, malam puasa, boleh mengadakan hubungan suami istri. Walau kana qubayli tulu'il fajr, walaupun hampir fajar. Walaupun hampir fajar. Jangan berpikir, nanti kalau jima sekarang, kemudian begitu adzan kita masih junub, enggak boleh puasa. Kata siapa? Rasulullah SAW pernah datang fajar dalam keadaan beliau masih junub, beliau mandi dan berpuasa. Hadis rawahu Aisyah wa Ummu Salamah, akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa hadha al-hadis umdah. Maka hadis ini sebagai pokok dasar, umdah. Wa aghdhu ba'dihim jawazu as-siyam min al-junubi min qawlihi ta'ala wa hilla lakum lailata as-siyami rafathu ila nisa'ikum. Beberapa mereka para ulama mengambil bolehnya puasa bagi orang yang sedang junub, bolehnya berpuasa bagi orang yang subuh masih junub, mengambil dari ayat Allah, wa hilla lakum lailata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum. لأن الآية تقتضي ولأن الآية تقضي جواز الجماع في ليلة الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر. Bagaimana cara istimbat mereka? Demikianlah kecerdasan para ulama. Di dalam ayat ini ada dalilnya yang membolehkan bahwa seorang yang junub di pagi hari atau di waktu fajar boleh berpuasa. Karena Allah katakan uhilla lakum lailatul shiyam. Baik. Saya tanya, lailatul shiyam itu kapan? Uhilla lakum lailatul shiyam. Dihalalkan bagi kalian untuk berjima di malam-malam puasa. Mana malam puasa? Dari sejak enam huruf asy-syams sampai fajar, sampai terbit fajar. Ini lain lailatul shiyam. Berarti di sini boleh enggak? Boleh, di sini boleh, sini boleh, sini boleh. Sampai ke belakang, sini boleh, sampai dekat fajar, sampai di sini boleh enggak? Masih malam. Boleh. Di sini boleh enggak? Hah? Masih malam. Ya. Taib. Boleh, tapi kemungkinan setelah selesai adzan. Bagaimana? Boleh apa enggak boleh? Pertanyaannya, malam atau bukan malam? Malam, selesai, berarti boleh. Berarti boleh jima di seluruh malam ini, walaupun yang terakhir, yang kemungkinan besarnya datang fajar, dia masih junub. Berarti dalam ayat itu sudah ada dalilnya. Bolehnya seorang yang fajar masih junub berpuasa. Bolehnya seorang yang datang fajar dia masih junub boleh puasa. Li'anna jawazul jima fi lailatul shiyam kullih, semuanya. Wa min jumlatihi, dan dari semuanya itu ada juz'ul ladzi qubil fajr, ada bagian yang dekat fajar di sini. Itu masih malam juga dan masih boleh. Bi haitsu la yattasi' lil ghusl, di mana dia tidak sempat lagi untuk mandi sebelum fajar. Famin daruratihi al-isbah junuban. Maka konsekuensinya pasti datang fajar dalam keadaan junub. Wa hadhihi dalalatul isyarah 'indal usuliyyin. Inilah yang disebut dengan dalalatul isyarah menurut para usuliyyin. Dalil al-isyarah dari istilah para ahli usul. Yang kelima, al-khamisah, fadlu nisa'in Nabi SAW wa ihsanihinna ilal ummah. Keutamaan para wanita Nabi atau istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhunna wa ihsanihinna ilal ummah. Dan betapa baiknya mereka kepada umat ini memberikan ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh mereka. Inilah keutamaan para istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna, karena mereka mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin, kepada umat ini perkara-perkara yang kita enggak tahu. Ketika Nabi bangun fajar atau ketika datang fajar Nabi masih junub, siapa yang tahu? Ya istrinya di rumah. Beliau masih junub kemarin. Kalau mereka tidak menyampaikan kepada kita, misalnya kita enggak akan tahu. Karena yang tahu cuma istri-istri Nabi. Maka disinilah barakallahu fikum, mereka kaum Syiah yang mencerca istri-istri Nabi itu sesungguhnya memutus ilmu dari Nabi SAW. Bahkan bukan memutus satu ilmu, memutus sekian ilmu yang kita tidak tahu, para istri-istri Nabi tahu. Yaitu apa yang dilakukan di rumahnya, bagaimana tidurnya, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana dalam urusan jimaknya, bagaimana ketika bangun tidur ketika Ramadan masih junub, bagaimana semua itu, sampai masalah mandi junubnya seperti apa, istri-istrinya yang tahu dan istri-istrinya menyampaikan begini caranya mandi junub. Rasulullah SAW, kana yaghtasilu minal janabati kada wa kada. Walhamdulillah rabbil alamin. Faqad naqalna 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ilmi syai'il katsir annafi'. Mereka para istri-istri Nabi ini naqalna, menukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam minal ilmi, dari ilmu ini asyai'il katsir, demikian banyaknya. Annafi', yang bermanfaat. La siyama al ahkam asy-syar'iyyah al-manziliyah, khususnya urusan-urusan rumah tangga. Manziliyah, urusan yang di rumahnya. Yang para sahabat gak ada yang tahu, kecuali istri-istrinya. Urusan rumah, urusan kamar, urusan yang berkait dengan qada al-haja ila akhirih. Allati la yattali' alaiha illahun. Yang tidak mungkin bisa melihatnya, kecuali mereka, para istri-istrinya. Min amalin Nabi, dari amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faradiyallahu anhunna wa ardahunna. Semoga Allah meridai mereka. Radiyallahu ta'ala anhunna. Akhtafi adal qadar. Barakallahu fikum.